Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih membahas tentang al-janabah, babul ghusli min al-janabah. Kita sampai pada hadis Ummu Salamah, berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Ummu Salamah زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalat. Berkata Ummu Salamah, "Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah." Telah datang Ummu Sulaim, dia istri Abu Talhah, datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Muslim berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi." Sungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. "Hal 'alal mar'ati min huslin idza hiya talamat?" Apakah wajib bagi wanita untuk mandi apabila dia bermimpi? Faqala, Rasulullah menjawab, "Na'am idza ra'atil ma," ya, apabila dia melihat air. Baik, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Kita selesai dari membahas tata cara atau kaifiyah al-ghusl minal janabah. Ada kaifiyah yang mujzi' dan ada kaifiyah yang akmal, yang cukup dan yang sempurna. Nah, ada pun berikutnya, yakni yang terkait dengan mandi janabah. Kapan seseorang melakukan mandi janabah? Disebutkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Sulaim datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran." Yakni sesuatu yang hak Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan ini. Tapi dia kasih mukaddimah, sesungguhnya Allah taala tidak malu dari kebenaran. Yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim adalah perkara yang malu untuk disampaikan. Biasanya orang segan untuk menanyakannya kepada ahlul ilmi. Akan tetapi karena semangat beliau radhiyallahu anha untuk mengenal perkara agama yang dia tidak mengetahuinya, dengan semangatnya tersebut dia memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya dalam satu riwayat bahwasanya Ummu Salamah berkata kepada Ummu Sulaim, Ummu Salamah berkata kepada Ummu Sulaim, "Taribat yadak ya Umma Salam, ya Umma Sulaim, fadhahtin nisa." Wahai Ummu Sulaim, engkau telah mengungkap para wanita. yakni ini adalah perkara yang malu untuk ditanyakan. Akan tetapi Ummu Sulaim tidak memperdulikan yang demikian ini. Dia ingin mengetahui perkara agama. Dalam satu riwayat Ummu Sulaim mengatakan, Nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma askala alaina khairun min an nakuna fil ama. Dia mengatakan, menjawab dari perkataan Ummu Salamah, kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang iskal, yang menjadi iskal bagi kita, itu lebih baik daripada kita dalam keadaan kebutaan, dalam keadaan buta, tidak mengerti, tidak tahu masalah bagaimana jalan keluarnya. Lebih baik bertanya daripada kita dalam kebutaan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar, ni'man nisa'u nisa'ul Ansar lam yamna'hunnal haya'u min ayyatafaqahna bid-din. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar. Kenapa? Lam yamna'hunna al-haya, karena rasa malu itu tidak mencegah mereka dari tafaqquh, memahami agama. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan mukaddimah atas pertanyaannya tersebut. Innallaha la yastahyi 'anil haqq. Sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, yakni sebagai uzur. Dia minta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dirinya untuk bertanya sesuatu pertanyaan yang seharusnya seseorang malu bertanya tentangnya, supaya diberi uzur. Maka Ummu Sulaim memberikan mukaddimah ini, sunnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Kemudian apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah wajib bagi wanita untuk mandi apabila dia bermimpi? Apa yang dimaksud dengan bermimpi di sini? Yang dimaksud bermimpi sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang lainnya, idza ra'at imra'atun anna zawjaha yujami'uha fil manam hal taqtasil. Ya, dalam satu riwayat bahwasanya Ummu Sulaim bertanya, apabila seorang wanita dia bermimpi bahwa suaminya menjimainya, apakah dia mandi? Maksud bermimpi di sini adalah mimpi apa? Mimpi jima. Wanita mimpi jima, apakah dia mandi? Ya, tapi dalam mimpi ya. Nah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, na'am idza ra'at al-ma'a. Ya, mandi apabila wanita tersebut melihat ada air. Air apa? Air mani. Apabila terlihat air mani, ya, maka wajib mandi. Kalau tidak terlihat, maka tidak ada mandi, enggak mandi janabah. Kapan wajib mandi? Kalau melihat ada air, ada sesuatu. Nah, ini sebagaimana dalam hadis yang lainnya, innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu dari air, dari sebab air. Apa maksudnya innamal ma'u? Sesungguhnya air, yaitu air mandi, mandi janabah, sesungguhnya wajib untuk mandi janabah, minal ma'i, dari sebab air, yaitu air mani. Yakni yang dijadikan patokan di sini adalah ada enggak airnya. Kalau ada sesuatu air, maka wajib untuk mandi. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, nah, kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah fayakhruju ila as-salati wa inna buka'al ma'i fi thawbihi. وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. dari Aisyah radhiyallahu anha, كنت aku dulu أغسل الجنابة, mandi apa di situ? Abu Faris? Apa di situ terjemahannya? Apa? Coba lihat. Apa barang bekas junub? Aksil janabah maksudnya mencuci bekas junub. Tayyib zakalher. Kuntu aghsilul janabata. Dahulu aku mencuci bekas junub min thawbi Rasulillah, yaitu mencuci air mani yang menempel pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa yakhruju ila sholati. Lalu beliau keluar menuju sholat. Wa inna buka'al ma'i fi thawbihi, dan sesungguhnya bekas air itu pada, ada pada baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Diterjemahkan apa di situ Abu Farid? Bekas masih terlihat pada bajunya. Bekas. Bekas air. Bekas air. Ya. Sesungguhnya bekas air, yaitu air mani, itu masih terlihat pada baju beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an. Yakni air mani ini dicuci, yaitu dalam keadaan basah atau dalam keadaan masih lembab. Maka membersihkannya adalah dengan dicuci. Adapun dalam keadaan kering, maka boleh dibersihkan dengan dikerik, sebagaimana dalam hadis yang berikutnya, wa fi lafzi Muslim, dan dalam suatu lafaz, pada lafaz Al-Imam Muslim, laqad kuntu afrukuhu, dan sungguh-sungguh aku pernah mengeriknya, mengerik bekas air tersebut, min thawbi Rasulillah, dari baju Rasulullah, farkan dengan kerikan, fayusalli fihi, maka beliau sholat dengan baju tersebut. Yakni kalau bekas air mani tersebut menjadi kering, membersihkannya dengan dikerik. Walaupun tidak harus dikerik, dicuci juga tidak apa-apa. Akan tapi kalau basah ya tidak mungkin dikerik. Kapan dikerik? Kalau dalam keadaan kering. dicuci juga enggak apa-apa, lebih sempurna. Nah. Nah, dari dua hadis ini masyarul muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan baju yang terdapat padanya bekas mani. Ini menunjukkan bahwa mani itu apa? Tahir. Bahwa mani itu suci, tidak najis. Tentunya kalau dikerik kan masih jelas, masih tertinggal sesuatu yang kering dari mani tersebut. Ya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan bajunya masih terlihat bekas mani. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa mani tidak najis, tapi disunnahkan untuk dibersihkan. Kemudian hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-38, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Apabila seorang laki-laki dia duduk di antara cabang wanita yang empat. Apa maksudnya cabang yang empat itu? Yaitu dua tangan dan dua kaki. Kalau sudah berada di atasnya, kemudian summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh pada percabangan yang empat tersebut, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh-sungguh telah wajib mandi. Wa fi lafdhin, pada lafaz Muslim, fi lafdhi Muslim, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, seseorang kalau dia menjimai istrinya walaupun tidak keluar, maka wajib mandi selama dua khitan itu sudah bertemu, walaupun tidak ada sesuatu, maka wajib mandi. Kadang-kadang seseorang melakukan demikian kemudian dalam keadaan lemah atau dalam keadaan capek sehingga tidak ada sesuatu, maka wajib mandi. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga hadis ini adalah nasikh menghapus hadis al-ma'u innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air, yaitu air mandi itu wajib disebabkan air mani yang keluar. Yakni ini pada awal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus awalnya demikian. Walaupun seseorang menjima istrinya kalau enggak keluar, maka dia mandi. Karena apa? Innamal ma'u minal ma'i. Kemudian hadis ini dinasikh, dihapus dengan idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Karena kan di sana banyak orang yang enggak tahu, padahal dia amalan yang demikian ini itu adalah sesuatu yang berpengaruh pada thaharahnya, pada sholatnya. Kalau nggak tahu, bahaya. Ya, katanya wajib mandi kalau keluar. Terus kemudian dia sholat, terus kemudian dia berwudu, terus kemudian sholat. Sholatnya sah apa nggak sah? Ya nggak sah. Ya, makanya barakallahu fikum, perlu diketahui bahwa dalam hal demikian ini ukurannya adalah apabila kedua khitan tersebut bertemu sebagaimana dalam hadis yang lainnya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idzal taqa al khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua khitan maka telah wajib mandi. Ya. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa massal khitanu al-khitana faqad na'am." Kita ulangi. Idza, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu." Dalam hadis tersebut dikatakan apabila seseorang itu telah duduk di antara empat cabang dan khitannya dia menyentuh khitan, maka telah wajib mandi. Apa makna khitan menyentuh khitan? Maknanya adalah masuk, walaupun ya maaf-maaf saja, walaupun ujungnya, walaupun kepala zakar, kalau sudah menempel khitan, yakni maksudnya masuk walaupun sedikit, nah, maka yang demikian ini telah mewajibkan mandi, telah wajib mandi. Kalau hanya di atasnya saja enggak masuk berarti tidak. Ya, yakni ukurannya apa? Khitan dengan khitan. Maka dalam hadis ini masyhur muslimin rahimakumullah jami'an diambil faedah, yakni jima' itu mewajibkan mandi walaupun tidak keluar. Dan keluarnya mani mewajibkan mandi walaupun tidak ada jima. Kita ulangi bahwa jima itu mewajibkan mandi. Ya. Walaupun tidak keluar. Keluar air mani. Dan keluarnya air mani itu mewajibkan mandi walaupun tidak ada jima. Bagaimana keluarnya? Yaitu dengan mimpi atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Ya. Keluarnya mani itu mewajibkan mandi walaupun tidak ada jima. Tapi kalau jima walaupun tidak keluar mani, maka itu harus mewajibkan mandi. Kemudian ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, yang berikutnya an Abi Ja'far Muhammad bin Ali ibni al-Husain ibni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Abu Ja'far yaitu Al-Baqir, yaitu di antara Imam 12-nya Syiah. Apakah Abu Ja'far itu tokoh Syiah? Ya enggak, ya, bukan. Tapi mereka orang Syiah memang berbuat ghulu, berlebih-lebihan terhadap ahlul bait. Dari Abu Ja'far Al-Baqir, Al-Baqir itu lakob atau julukannya, Abu Ja'far yakni Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali maksudnya Muhammad bin Ali Zainul Abidin. Muhammad bin Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu kana, bahwasanya dia siapa? Yakni Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Bahwasanya Abu Ja'far, dia wa abuhu dan ayahnya siapa? Ali bin Husain Zainul Abidin. Nah, yang Zainul Abidin yaitu Alinya, Ali bin Husain. Kalau Muhammad bin Ali dia Al-Baqir Abu Ja'far. Bahwa Abu Ja'far beserta ayahnya pernah inda Jabir, di sisi Jabir bin Abdullah as-sahabi, wa indahu, dan di sisi Jabir qaumuhu, ada kaumnya. Fasa'aluhu, maka kaum itu bertanya kepada Jabir, anil ghusli, tentang mandi janabah. Faqala, maka berkata Jabir bin Abdullah, yakfika sa'un, cukup bagimu satu sa'. Ya, satu sa' itu berapa? 4 mud. Satu mud itu adalah 2 genggam. Ya, air sepenuh 2 genggam itu 1 mud. Nah, 1 sa' itu 4 kalinya. Ya, tentunya mud orang yang sedang, orang yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, bukan mudnya sendiri-sendiri, ya enggak. Ya, karena mudnya sendiri-sendiri masing-masing orang berbeda, ada yang tangannya kecil, ada yang tangannya besar, dan ada anak kecil, masa satu sok itu adalah mudnya anak kecil untuk dirinya sendiri, ya enggak, yaitu ukuran. Ini adalah sok itu adalah ukuran 4 mud dari orang yang sedang. Naam. Faqala rajulun ma yakfini. Lalu berkata seseorang laki-laki. Siapa laki-laki tersebut? Nah, nanti akan ada penjelasannya. Orang laki-laki tersebut mengatakan, ma yakfini, tidak mencukupiku satu sa', enggak cukup bagiku. Faqala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawbin. Sungguh-sungguh, kana yakfi, telah mencukupi, man huwa, seseorang yang dia, awfa minka sya'ran, yang lebih lebat dari engkau rambutnya. Wa khairan minka, dan orang itu adalah orang yang lebih baik daripada engkau, wahai orang laki-laki. Yuridu, yaitu Jabir menginginkan, orang yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ammana fi thawbin, kemudian dia mengimami kami pada satu baju. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mandinya satu sa'. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu yaitu satu mud, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi muddin wa yaghtasilu fi sa'in ila khamsati amdad. Ya, kata Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud, dan beliau mandi dengan satu sa'at sampai 5 mud. Satu sa' berarti 4 mud antara itu, kalau enggak 4 ya 5. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, ketika kita mendengar hadis ini, maka yang seharusnya bagi kita adalah menyedikitkan air dalam berwudu atau dalam mandi dalam rangka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena israf, karena boros itu madmum, tercelah. Terlebih lagi sekarang telah terpenuhi fasilitas sarana. Dengan begitu mudahnya seseorang mendapatkan air, apakah kemudian diboroskan? Air tinggal muter kerannya kemudian keluar, banter lagi. Apakah kemudian dia boroskan? Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sok, itu mencukupi bagi beliau. Padahal rambutnya itu lebih lebat daripada engkau orang yang bertanya, dan dia itu lebih baik, lebih mulia daripada engkau wahai orang yang bertanya. Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun seseorang berada di atas sungai yang mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusrif fil ma'i walau kunta ala nahrin jarin. Kata Rasulullah, jangan engkau boros air walaupun engkau berada di atas sungai yang mengalir. Dalam keadaan demikian saja tidak boleh boros, israf. Terlebih lagi airnya itu keluar dari kan, airnya air yang berjalan, air sungai yang begitu deras itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusrif, jangan engkau boros. Bagaimana yang lebih rendah atau lebih kecil daripada itu? Maka barakallahu fikum, dengan terpenuhinya sarana-sarana, terpenuhinya fasilitas, dengan mudahnya seseorang mendapatkan air, akan tapi yang seharusnya bagi dia adalah melakukan hemat, yakni semaksimal mungkin. Kalau misalnya satu mud untuk wudu enggak cukup, ya berapa cukupnya, jangan, tapi jangan banyak-banyak, jangan boros. Misalnya cukupnya 3 mud atau 1 gayung, ya sudah segitu aja. Ya, jangan lebih dari cukup, ini tercelah. Atau mandi, ya, mandi kalau misalnya 1 sok kok enggak cukup, ya sudah tambah 2 sok. 1 sok saja cukup bagi Rasulullah, masa tidak cukup bagi kita? Yang mana kita ini, kita jasad kita atau badan kita yang sekarang kecil, badannya Rasulullah seberapa besar? Zaman dahulu besar-besar. Ya, itu saja mandinya dengan satu sok. Nah sekarang kita yang badannya tidak terlalu besar, dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa enggak cukup dengan satu sholat? Al-Muhim di sini, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, larangan israf, buat tadzir, memboroskan harta. Nah, seseorang berupaya semaksimal mungkin untuk tidak boros dalam menggunakan air. Kemudian wa fi lafdhin, dan dalam suatu lafaz, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma'a ala ra'sihi thalathan. Dahulu Rasulullah turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh yufrigul ma'a, yaitu menuangkan air, ala ra'sihi thalathan, di atas kepalanya itu tiga kali, yaitu dalam mandi janabah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata radhiyallahu anhu, ar-rajulu alladhi qala ma yakfini huwal Hasan ibn Muhammad bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu abuhu Muhammad al-Hanifiyah. Ya. Naam. Adapun orang yang mengatakan ma yakfini, tidak cukup bagiku, dia adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, wa abuhu, dan bapaknya dia adalah Muhammad ibnul Hanifiyah. Muhammad ibnul Hanifiyah. Baik. Ada iskal dari apa yang kita sampaikan ini? Kita selesai dari pembahasan babul husli minal janabah. Tentang mandi janabah ada iskal? Nggih. Satu mud itu dua gini, dua tangan. Iya. Kalau satu kayu itu lain. Beda, ya masukkan ke gayung, berapa? Iya, kalau misalnya satu gayung itu berapa mud, ya coba diukur berapa. Nah, yakni bagaimana seseorang dia melakukan hemat, yaitu tidak melakukan israf dalam menggunakan air. Ya, kalau misalnya tidak cukup satu sok, ya sudah tambah dua sok. Kalau enggak cukup tiga sok, ya, kalau sudah tiga sok sudah mencukupi, ya sudah jangan lebih dari itu. Nggih. Biasanya kalau yang sudah disampaikan pada bapak sebelumnya, biasanya kan tata cara mencenapa. Oh iya. Naam. Kenapa sih, enggak apa-apa. Jadi pembahasan pekan yang lalu adalah pembahasan bagaimana tata cara atau sifat mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita simpulkan saja, yakni yang didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Maimunah radhiyallahu anha. Ya, pertama kali apa yang dilakukan? Yakni bismillah. Ya, bismillah ya, di luar kamar mandi, bukan di dalam. Kalau di dalam boleh, tapi dengan hati, ya bacanya dengan hati, bismillah. Kemudian setelah itu apa? Mencuci kemaluan, cuci tangan terlebih dahulu, ya, kemudian mencuci kemaluan. Kemudian setelah itu adalah berwudu seperti wudu ketika sholat. Berwudu seperti wudu ketika sholat. Kemudian pada akhir wudu itu adalah mencuci kaki. Boleh dia mencuci kaki pada saat itu, dan boleh diakhirkan. Dan boleh diakhirkan. Kemudian apa? Kemudian pertama kali mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian menggosok-gosokkan tangan ke dinding. Ya, tapi itu tidak wajib. Ya. Karena apa? Ada yang menggantikan. Kalau misalnya ada sabun, dengan sabun juga mencukupi. Kalau misalnya disiram dengan air, kemudian apa, sesuatu kotoran air mani yang menempel di tangan itu hilang, maka itu sudah cukup. Setelah mencuci tangan, ya, di tangan berarti dua kali, sebelum mencuci kemaluan, mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangan lagi. Ya. Terus kemudian berwudu seperti wudu ketika sholat. Kemudian mencuci kaki boleh pada saat itu dan boleh diakhirkan. Kemudian setelah itu apa? Menyela-nyelai rambut. Ya nih, tidak ada tiga kali atau berapa kali, enggak ada. Yang penting menyela-nyelai. Kalau sudah terasa bahwasanya rambut, pangkal rambut itu sudah terbasahi, kulit rambut telah terbasahi, kemudian ambil air dan dibasuh tiga kali, membasuh kepala tiga kali. Ya, membasuh kepala tiga kali sudah. Kemudian setelah itu mengguyur seluruh badan. Setelah mengguyur seluruh badan, kemudian kalau tadi belum mencuci kaki, maka dia mencuci kaki. Kalau sudah, maka tidak perlu mencuci kaki. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian dia keluar dari kamar mandi dan membaca doa sebagaimana doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya. Nah, sudah selesai. Kalau ketika dia mandi janabah, tangannya selamat enggak menyentuh kemaluan, berarti dia tidak perlu berwudu lagi, enggak perlu, langsung sholat bisa. Karena keluarnya dia adalah suci. Tapi kalau menyentuh kemaluan berarti harus berwudu lagi. Ini namanya apa? Mandi yang apa? Sempurna. Dan ada mandi yang mujzi, yang cukup. Yang cukup itu apa? Membasahi seluruh tubuh disertai dengan berkumur, istinsyak dan istinsar. Nah, maka dia telah suci dan terlepas dari hadas besar. Nah, itu mandi yang cukup. Bagaimana mandi cukup? Ya ini sudah ceburan, ya ini membasahi seluruh badan disertai dengan kumur, istinsyak, istinsar, disertai dengan niat, sudah selesai. Ya, kalau dia tidak menyentuh kemaluan, maka dia suci. Kalau menyentuh, maka dia batal. Padahal tidak ada wudu, tidak pakai wudu. Ya demikian memang. Karena apa? Karena kalau hadas akbarnya itu sudah lepas, sudah hilang hadas akbar, maka otomatis asgharnya juga apa? Sudah hilang, enggak ada hadas asghar. Walaupun dengan mandi yang cukup. mandi yang cukup. Ya. Misalnya mandi janabah, dia nyemplung ke dalam kolam. Nah, disertai dengan niat, disertai dengan madmadah, umur, istinsyak, istinsar, niat, kemudian keluar dari kolam, langsung boleh sholat. Karena lah, harus akbarnya sudah hilang. Kalau akbarnya hilang, maka kecilnya juga ikut hilang. Nah, ada lagi. Ya, sebelumnya bisa sudah bisa dipahami, Pak ya. Ya. Senang anjina mandi jenabat yang diwajibkan pada berkumpul dengan sesama kedua teman bermimpi. Selain hal-hal apa saja diwajibkan untuk mandi jenabat? Ya, nah. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sampaikan apa saja yang mewajibkan mandi janabah. Berapa yang muttafaq alaih? Yang disepakati ada berapa? Ada 5. Yang disepakati oleh para ulama ada 5. Kemudian yang keenam itu apa? Mukhtalafun alaih, diperselisihkan. Pertama adalah khurujul mani, keluarnya mani, walaupun tidak dengan jima, dengan sebab lain. Apakah itu mimpi atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bertemunya dua khitan. Ya, tadi sudah ya. Bertemunya dua khitan. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya dua khitan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga adalah haid. Nah, ini kalau sudah bersih dari haid kemudian wajib mandi. Kemudian nifas, ya, ini selesai nifas. Nifas itu pendarahan setelah melahirkan. Yang kelima al-maut, kematian. Kematian, ya, orang mati harus dimandikan wajib. Walaupun orang mati sudah terbebas dari kewajiban, tidak ada kewajiban lagi yang dilakukan oleh orang meninggal, selesai. Tapi wajib bagi siapa? Orang-orang kaum muslimin yang hidup. Itu 5 perkara yang disepakati akan wajibnya mandi. Kemudian perkara yang keenam ini diperselisihkan, yakni masuk agama Islam. Orang yang masuk ke dalam agama Islam, para ulama berselisih mandi bagi dia apakah wajib ataukah mustahab. Nah, para ulama berselisih, wallahu alam bisawab, mana yang benar. Nah, wanita yang haid, apakah hanya sekedar selesai berhenti dari haid kemudian boleh dikauli? Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kalian mendekati para wanita tersebut sampai dia bersuci. Kapan dia suci? Ya, sucinya yaitu dengan apa? Mandi. Ya, sampai dia suci, sucinya dengan mandi. Ya, ini apa? Maknanya kalau sudah mandi janabah baru boleh didekati, digauli. Kalau belum mandi janabah belum bisa didekati. Harus suci terlebih dahulu. Ada lain? Wonten malih. Tadi kalau satu mulut itu kan dua tangan. Nggih. Nah, kalau satu sapnya itu berapa mulut itu? Empat. Iya, empat genggam. Iya, empat genggam. Empat genggam orang yang sedang. Nah, cukup insyaallah. Insyaallah pada pertemuan datang adalah babut tayammum. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.